السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وكرمه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan rahmat-Nya yang telah mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Saya tidak memiliki apa-apa, sama seperti antum sekalian. Duduknya saya di depan antum bukan berarti saya lebih berilmu, lebih unggul di dalam ilmu, tidak. Namun hanya di dalam bab at-tadzkir, saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan satu sama yang lain adalah bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian saya berziarah ke tempat ini yang sudah sebagian besar antum mungkin mengetahui. Saya dan antum dulu berjuang bersama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin memberkahi perjuangan antum sekalian di pondok pesantren ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengingatkan sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr, akhir dari surat Al-Hijr, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin sebagaimana datang penafsiran dari beberapa ulama tabi'in. Adalah al-yakin adalah al-maut. Yakin artinya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Ibadahilah Allah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Al-yakin a'ni al-maut. Kenapa al-maut dikatakan al-yakin? Kenapa al-maut kok dinamakan al-yakin? Mereka para ulama menjawab bahwasanya al-maut dinamakan al-yakin li'annahu mutayaqqanun fi maji'ihi. Karena kematian itu pasti kedatangannya. Mutayaqqan fi maji'ihi. Jadi oleh karena itu al-maut dinamakan al-yakin. Kenapa? Karena yakin kedatangannya. Sebagaimana dalam ayat yang banyak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ayat ini kalau kita lihat dalam tafsir seperti Syekh Tafsir 6 Tafsir Karimi Rahman karya As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan wastamirra fi jami'il awqat lil ibadah. Maksudnya istamirra, terus meneruslah engkau dalam semua waktu-waktumu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini khitabnya kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ibadahilah Rabbmu wahai Nabi Muhammad sampai datang kepadamu keyakinan. Bukan berarti Rasulullah s.a.w. lemah dalam semangat beribadah. Tetapi maknanya istamirra, terus menerus dalam seluruh waktumu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan peribadahan-peribadahan yang perlu kita perhatikan dalam sehari-hari kita. Dan merupakan ibadah yang paling besar terhadap setelah syahadatain. Ibadah yang paling besar setelah syahadatain ibadah apa? As-salah. Salat. Salat yang 5 waktu. Merupakan perkara yang paling besar dalam Islam setelah syahadatain. Perhatikan sholat yang 5 waktu. Bukan hanya memperhatikan waktunya, pelaksanaan tepat pada waktunya. Bukan hanya memperhatikan rukun wajib syaratnya. Tetapi kita harus perhatikan pula dalam kehusyuannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana sifatnya? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Yaitu orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholat-sholatnya. Allah ketika memerintahkan di dalam banyak ayat untuk menegakkan sholat dengan kalimat wa aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian sholat. Kemudian kalimat aqimu, tegakkanlah, bukan hanya sekedar, bukan kalimat addu, laksanakanlah. Nah, tunaikanlah. Tetapi Allah mengatakan kalimat aqimu, yang mengharuskan bahwa seseorang ketika menegakkan sholat, ya, menegakkan dohirnya dan batinnya sholat. Dohir dan batinnya sholat. Apa yang dimaksud dengan dohirnya sholat? Itulah yang disebut dengan wajibnya, rukunnya, syarat sahnya. Itu zahirnya sholat. Dan tegakkan pula ruhnya sholat. Apa ruhnya? Batinnya. Ruhnya sholat itu kehusyuannya. Jadi sholat perkara yang besar, bukan hanya sekedar rutinitas biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membebankan sholat ini, sholat lima waktu, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda cara pembebanannya dengan pembebanan syariat-syariat yang lain. Sami'na amrul Isra wal Mi'raj. Kaifa Allah subhanahu wa ta'ala da'a nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha liyaqbal hadzal amr al-'azim, amr as-salah. Allah memanggil Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat ini. Coba perhatikan, apakah ada syariat-syariat Islam seperti pembebanan syariat salat? Allah Rasulullah menang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha? Tidak ada. Tetapi salat, karena besarnya dan karena agungnya, Allah demikian perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke Sidratul Muntaha, kemudian dibebankan kepadanya salat lima waktu ini. Ini menunjukkan karena besarnya dan agungnya. Oleh karena itu, siapa saja yang bisa menegakkan salat dengan zahirnya dan batinnya, maka salatnya sungguh akan memberikan faedah di dunia ini dan lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, bisa menghalangi dari perbuatan fahsya, fahisyah, kekejian, wal munkar dan kemungkaran. Kata para ahli tafsir, fahsya, sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan fahisya. Fahsya, seperti apa? Misluz zina wal luwat. Waliyadzubillah. Seperti perbuatan zina. Ini fahisya. Dan luwat, perbuatan homosek, perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau seseorang sholatnya baik dan benar, ditegakkan ruhnya, zahirnya dan ruhnya, maka sholatnya demikian berfungsi bagi dirinya untuk terselamatkan dia dari perbuatan fahisyah, kekejian dan perbuatan mungkar. Adapun mungkar, kata ahli tafsir, mungkar na madunal madunaz zina waluat, perbuatan-perbuatan maksiat di bawah perbuatan zina, di perbuatan luat, maksiat-maksiat yang lain. Kapan sholat kita akan bisa mencegah ini? Ketika kita mampu menegakkan sholat lima waktu tersebut dengan zahirnya dan batinnya. Zahirnya kita bisa pelajari di majelis-majelis seperti ini. Kita bisa pelajari. Ada babnya, bab fikih. mana yang namanya rukun sholat, mana yang namanya syarat sahnya sholat, mana yang disebut dengan wajib-wajibnya sholat, mana yang sunnah-sunnahnya sholat, mustahabat. Bisa dipelajari dengan itu. Ya tentunya keharusan bagi kita, semua kaum muslimin, yang mempelajari zahirnya sholat, sebagaimana zahir sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah memerintahkan hamba, memerintahkan umatnya untuk mempraktikkan sholatnya seperti sholat beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Imam Al-Bukhari. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini zahirnya. Zahirnya sholat harus seorang muslim, bahkan setiap muslim, untuk mempelajari sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang niat sebelum bertakbir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fasbiqil wudu tsumma istaqbil qiblata fakabbir." Apabila engkau mau menegakkan sholat, menghadap kiblatlah. Nah, kemudian sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah. Di mana pasang beliau memasang niat? Kata ulama ahli fikih mengatakan dipasang ketika dia menghadap kiblat sesaat dan langsung dibarengi dengan takbir. Tidak ada kumat kamit dulu sebelum bertakbir. Tidak membaca nawaitu atau usalli atau yang lainnya. Dan ingat hadis ini, Rasulullah SAW sedang mengajari seseorang yang salah sholatnya. Yang disebut dengan al-hadis al-musi fi sholatihi. Ini zahirnya hadis. Zahirnya pelajaran sholat harus kita tiru Rasulullah SAW. Jadi zahirnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ruhnya, batinnya sholat khusyuk. Kehusyuan di dalam sholat bukan harus dipelajari ada teori tertentu sebagaimana dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, teori sholat khusyuk, praktek sholat khusyuk. Nah, tidak demikian. Bahkan seharusnya kita harus mempelajari faktor-faktor yang mendorong kepada kehusyuan di dalam sholat. Di antaranya faham terhadap apa yang kita baca. Jangan sampai kita sudah lama sekian tahun mengenal dakwah salafiyah, mengenal lughah Arabiyah, belajar nahwu, belajar sharaf, ternyata bacaan sholat belum kita pahami. Bagaimana akan bisa khusyuk sholat kita? Nah, setelah seorang mempelajari sholat dari teori, prakteknya sholat Rasulullah SAW, maka dia harus memahami apa yang dia baca. Untuk tegaknya ruh sholat kita. Secara fikih mungkin bacaan ruku ini, bacaan sujud ini, bacaan ini. Dan kemudian jangan terlupakan untuk mendalami maknanya. Nah, seseorang ketika mengatakan Rabbi ighfirli duduk di antara dua sujud. Maknanya artinya paham. Ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau kita lihat para ulama, penjabaran para ulama. Nah, ketika seorang mengatakan Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, hanya secara zahirnya mengampuni dosa yang telah kita lakukan saja. Ya. Nah, kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, kalimat kita ketika mengucapkan Rabbi ighfirli bukan hanya meminta ampun dari dosa yang telah lewat, tetapi kita meminta dan berharap dengan kalimat itu terhalangi dari dosa-dosa yang pada waktu yang akan datang. Ini salah satu makna Rabbil Firli, kata beliau. Jadi sudah hati kita untuk menambah kehusuan kita di dalam sholat, selain kita meminta diampuni dosa-dosa yang telah lewat, kita juga meminta kepada Allah untuk terjaga dari dosa-dosa yang akan datang dengan kalimat Rabbil Firli. Ini makna daripada salah satu makna contoh. Demikian makna-makna yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi usi nafsi wa iyyakum, senasihatah diri saya pribadi dan juga antum sekalian. Nah, jangan menyepelekan perkara sholat. Nah, pelajari dengan betul-betul. Nah, supaya kita mendapatkan fadilah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan fahisyah keji seperti zina dan luwat, mungkar seluruh kemaksiatan di bawah perbuatan zina dan luwat. Barakallahu fikum. Jadi mengharuskan kepada kita, ayuhat talabatul ilm dan juga ikhwah semuanya, nah, kita bisa ambil faidah betapa besarnya dan agungnya kita harus paham bahasa Arab. Lughah Arabiyah. Nah, kita paham bahasa Arab untuk bagusnya ibadah kita dalam qiraatul Quran, qiraatul Hadis, kemudian dalam ibadah-ibadah yang enam, semuanya kita ketahui doa dan zikirnya dengan bahasa Arab. Bersemangatlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah untuk mempelajari bahasa Arab. Praktikkan dalam sehari-hari bersama ustaz-ustaz kita, bersama teman-teman kita, bersama anak dan istri kita di rumah. Pada tahun lalu saya masih ingat Syekh Khalid Hafizahullah menasihati hal itu. Menasihati untuk ihtimam terhadap bahasa Arab. Dalam artian bukan hanya kita duduk di majlis belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf. Bukan hanya itu. Dilanjut dengan takallum, muhadasah, mukalamah. Waktu kita banyak. Yang penting ada kemauan. Tidak susah. Nah, belajar bahasa Arab. Dan tentunya ini tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya keseriusan antara asatidzah dan ikhwan semuanya. Barakallahu fikum. Lebih-lebih ustadznya, para ustadznya. Karena kalau ikhwa kadang-kadang kan melihat ustadznya. Kalau ustadznya lembek, lembek juga akhirnya. Nah, maka karena itu ustadznya yang harus gigih, kuat, semangat. Nah, ya memang demikian di dalam dakwah. Nah, harus kita berjuang, korban waktu, korban kuat tenaga, kuat pikiran. Nah, insyaAllah dengan demikian Allah berkahi. Selain tanasus, selain semangat yang bagus di antara dua belah pihak, asatidzah dan juga ikhwah. Nah, ketika lihat ustadznya mulai menurun, nah, bangkit. Nah, ikhwannya. Ustadznya sudah mulai bahasanya, bahasa Jawanya ataupun bahasa Indonesianya, tegur dengan bahasa Arab. Teringat ustadznya. Mufradat antum semuanya ma'ruf, punya mufradat. Sejak kecil sudah apa? Tahu mufradat. Tetapi apa? Masih berat untuk. Kaifa halu? Kan wajibatan ta'kul fil yaum. Ila aina tadhhab? Kan mudah ya? Paham semuanya. Tapi kalau enggak ada praktek itu susah juga. Dipraktekkan semangat. Barakallahu fikum. Ila aina tadhhab? Adhhab ila masna', idhhab ila maqsad. Mudah. Ila aina anta musafir? Ila musafir la Jakarta. Ila musafir la Bandung. Mudah. Semua paham. Tapi apa? Taufik. Barakallahu fikum. InsyaAllah sebagai penerus nasihat Syekhul pada tahun lalu, antum bersama asatidah bagaimana kompromi, bagaimana keinginan, kembangkan dan hidupkan. Masa kita kalah sama orang-orang ahli bidah. Mereka lihat dalam demikian bisa dan mampu mereka. Kita ahlus sunnah yang seharusnya yang paling berhak. Paling berhak untuk mengembangkan lughah Arabiyah barakallahu fikum. Kitab-kitab masyaallah muyassar. Muyassarah. Ada Durusul Lughah, ada Arabiyah Baina Yadayk, ada macam-macam. Nah, ya. Tinggal kita ambil satu kitab kemudian kita praktekkan. Bukan hanya di majlis yang saya ingatkan, tapi praktekkan barakallahu fikum di kehidupan kita sehari-hari. Nah, hatta anak-anak kecil. Nah, ila aina tadhhab ya walad? Adhhab ila masjid. Limadha tadhhab ila masjid? Li shalat dhuhr. Kan gampang. Sudah paham antum. Tapi apa? Ya itu tadi semangat barakallahu fikum. Ya, bersemangat. Ini sekali lagi agar makin mendukung dan peribadahan-peribadahan kita yang berkaitan dengan tadi bahasa Arab, di dalam sholat kita, dalam baca Quran kita, dalam menghafal hadis kita. Antum paham bahasa Arab, nah, menghafal Quran cepat. Karena antum kuasai bahasanya. Sebagaimana antum menghafal bahasa Indonesia, antum cepat. Satu kalimat dengar panjang, langsung nempel di antum. Kenapa? Karena logohnya antum tahu. Bahasanya antum pahami. Demikian juga hadis. Nah, bahasa Arab. Nah, coba lihat anak-anak kecil. Bahasa Arab, sering dia menghafal, mufradat apa? Cepat dia menghafal. Jadi, ikhwan, demikian barakallahu fikum. Ya, kembali tadi, kita belajar bahasa Arab bukan untuk mahir-mahiran di dalam bahasa Arab, namun tadi, untuk mendukung peribadahan kita barakallahu fikum. Ya, lebih-lebih dalam ibadah salat yang itu kan merupakan munajat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa munajat dia enggak paham apa yang dia baca. Dia berdoa enggak paham apa yang dia minta. Bagaimana isi kehusuan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang kemungkaran fahisyah begitu mudah. Perbaikilah salat-salat lima waktu kita supaya kita terjaga. Enggak ada jaminan mau ustaz, mau talabul ilm, mau ikhwah, semuanya berkewajiban untuk menjaga diri, membentengi diri dengan bagusnya ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan barakallahu fikum. Maksiat di zaman sekarang wallahul musta'an. Ya. Seorang di dalam ruang kamarnya bisa dia bermaksiat. Menggunakan pandangannya, melihat, mendengar. Subhanallah. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi as-sudur. Allah itu mengetahui pandangan-pandangan mata yang jahat, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian. Ketika dalam halayak ramai semangat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dalam sendirian melemah keimanan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita menebalkan keimanan-keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, Allah melihat. Namun di mana saja dan bagaimanapun keadaan kita dilihat dan diketahui Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau dia statusnya sebagai thalabul ilm dan ahlu sunnah semuanya thalabul ilm, Allah akan berkahi ilmunya. Jangan dicampur kemaksiatan, jangan dicampur talabul ilm, nah, ibadah yang besar ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Naam. Sehingga nanti terjawab, kenapa saya belajar sudah bertahun-tahun kok enggak bisa-bisa ya. Belajar nahwu dari kitab ini pindah ke kitab ini kok susah juga. Menghafal surat ini kok lilang juga. Nah, bertahun-tahun dari 6 tahun 1 sampai tahun ke-10 masih juz 1, juz 29 atau juz 30. Kenapa seperti itu? Koreksi 6 niat-niat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan perkataan Imam Malik rahimahullah kepada Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Anidawai Syafi'i. Imam Malik rahimahullah ketika melihat dan menyaksikan bagusnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah, maka kata beliau, "Inni ra'aitullaha qad akdhafa fi qalbika nuran fala tudfihu bil ma'asi." Sungguh saya telah melihat Allah telah meletakkan nur, cahaya pada hatimu. Jangan kau matikan cahaya itu dengan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwasanya memang kemaksiatan itu berpengaruh terhadap ilmu kita, keberkahan ilmu kita. Ya ayyuhat thalabatul ilm, naam, demikian bersabar, naam, untuk menjaga diri dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memiliki keinginan yang kuat, kesadaran pentingnya ilmu, pentingnya bahasa Arab, naam, jaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar enam ilmu kita berkah. Kembali kepada enam salat tadi, perkara yang besar. Jadi jangan sampai dijadikan sebagai perkara rutinitas. Waktu salat datang ke salat dari rumah semangat, tapi kehusuannya enggak pernah diperhatikan. Enggak ada usaha. Seolah-olah sholat sudah rutinitas, datang di rumah semangat, bersepeda motor, naikin jalan kaki, datang ke masjid. Tapi tidak pernah dia meningkatkan untuk adanya peningkatan kehusyuan, perbaikan di dalam sholat. Barakallahu fikum. Padahal di dalam sholat tersebut, sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW, setannya adalah sangat besar godaannya untuk memalingkan kehusyuan kita dari sholat itu. Setan, nah, musuh yang nyata bagi kita, harus kita jadikan sebagai musuh. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Ketika ada azan, lari. Ketika selesai azan, datang. Qomat, lari lagi. Selesai, kemudian datang. Sampai membisikkan kepada seorang yang sholat tersebut, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Terbayang dalam sholatnya. Yang punya rencana demikian-demikian terbayang dalam suratnya. Kesibukannya demikian-demikian akan dilakukan terbayang. Ini itu semuanya adalah makar daripada syaitan yang seseorang harus berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini enam, perhatikan tentang salat yang 5 waktu, kehusyuannya setelah kita mengetahui rukun, wajib, syarat sahnya, musabatnya. Kehusyuannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim mahdim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna firdausahum fiha khalidun. Kemudian barakallahu fikum, masih berkaitan dengan salat. Apa yang berlaku di dalam salat wajib maka berlaku juga di dalam salat sunnah. Khusyuan, bisa kita laksanakan dalam salat wajib, maka kalau bisa dan mampu dilaksanakan dalam salat sunnah juga, itulah seharusnya. Jangan terbalik. Salat sunnah khusyuk, salat malam khusyuk, tapi salat wajib Nah, ya, melalaikan, tidak diperhatikan kehusyuannya. Ini juga termasuk gurur, tertipu. Karena Allah Subhanahu wa taala menuntut daripada kita adalah salat yang diwajibkan yang 5 waktu tersebut. Adapun kaitan dengan salat sunnah sebagai penutup dari kekurangan-kekurangan salat wajib. Saya teringat hadis yang datang dari salah seorang istri Rasulullah SAW. Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW, ma min muslimin yusalli kulla yawmin thintai ashrata rak'atan nafilatan ghairal faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim dalam setiap hari melaksanakan salat sebanyak 12 rakaat, salat sunnah bukan salat wajib, kecuali Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau berucap, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Ini keistiqomahan seseorang ketika mendengar ilmu, istiqomah di atas amalannya. Demikian juga bahkan 3 tabi'in berderet dalam meriwayatkan hadis ini, sebagaimana riwayat dalam riwayat Muslim, mengatakan perkataan yang sama seperti dikatakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah saya mendengar dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian rawi-rawi sampai 5 orang rawi. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah saya mendengar dari rawi berikutnya, rawi sampai 5 rawi. Kata para ulama, 12 rakaat ini adalah maksudnya rawatib. Fadilahnya dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Jaga barakallahu fikum salat rawatib tersebut. Kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan penuh. Qiyamul lail. Kita keluar dari bulan Ramadan, mana hasil latihan sebulan penuh tersebut? Mampukah kita memetik pelajaran dan buah daripada latihan sebulan penuh di bulan Ramadan untuk qiyamul lail? Salat-salat sunnah. Itu semuanya tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya tapi enam berkaitan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar hadis ini sering kali, berulang-ulang kali saya dengar. Subhanallah, kita dengar baru semangat. Tapi ketika datang waktu pelaksanaannya, subhanallah. Waktu zuhur kita masih sibuk. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur? Azan masih sibuk. Berarti apa? Harus adanya apa? Semangat, harus adanya kesiapan, harus ada berjaga-jaga. Lebih-lebih rumah antum jauh. Sana mungkin jauh ke jalan mungkin 3 menit, 2 menit. Kalau mendengar azan baru berwudu, mana bisa melaksanakan 4 rakaat? Ya. Jadi harus memang punya apa? Kesiapan, sudah disiapkan. Barakallahu fikum. Demikian talabatul ilm. Waktu antum malah paling luas, tidak ada kerja, tidak ada apa. Perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih khusus dalam menegakkan salat-salat sunnah. Ingat seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam riwayat Muslim, ketika beliau tidur di rumah Rasulullah SAW, di malam hari Rasulullah SAW bangun, kemudian qadha hajat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini mengambil air wudu kebutuhan untuk Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan Rabi'ah dengan mengatakan, salni, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya meminta kepadamu ya Rasulullah untuk aku menjadi pendampingmu di dalam surga. Awak gairah zalik, Apakah tidak ada permintaan selain itu? La huwa dzaka ya Rasulullah. Itu saja ya Rasulullah. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bi kafrati sujud. Tolonglah aku, bantulah aku wahai Rabi'ah untuk menolong dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak salat sunnah, kata para ulama. Nah, walaupun kita di dunia enggak apa-apa, enggak punya rumah mewah, enggak punya rumah megah, tapi dibangunkan sebuah rumah dalam surga. Kesempatannya sama, miskin, kaya sama. Nah, siapa saja yang bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan 12 rakaat setiap hari, Allah jamin baginya rumah di dalam surga. Barakallahu fikum. Nah, semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufiknya untuk bisa melaksanakan ilmu-ilmu yang telah didapat. Tinggal pelaksanaan, barakallahu fikum. Sekali lagi, mungkin ini semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bantu sekalian. 6. Semangat di dalam belajar. 6. Lebih-lebih bahasa Arab. Praktekan, hidupkan suasana lingkungan kita ini dengan lughah Arabiyah, barakallahu fikum. Berta'awun bersama asatidah. 6. Masya Allah, asatidah di sini banyak. Ada Ustaz Abu Bakar, hafizahullah. Ada Ustaz Abu Hamzah. Dan asatidah-asatidah yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Banyak antum. 6. Kembangkan. Hidupkan. Siapa lagi yang akan bisa menghidupkan lughah Arabiyah ini? Ya kita semuanya. Semangat, barakallahu fikum. Semangat. 6. Di rumah. 6. Bersama istri. Bersama anak-anak. 6. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. 6. Kita cukupkan. 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.